بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني الله وإياكم وعزني الله وإياكم وثبتني الله وإياكم على الحق، إن شاء الله تعالى pada malam dan kesempatan yang berbahagia ini Bismillahi ta'ala kita kembali melanjutkan pembahasan dan kajian kita dari al-usul syar'iyah fi ta'amul ma'an nas, prinsip-prinsip syar'i di dalam bermuamalah, bergaul maupun berinteraksi bersama orang lain. Risalah yang singkat yang ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Abdullah Al-Mazru'i, Allahu yahfaduhu wa yira'ah. Dan pada malam yang berbahagia ini, di dalam halaqah yang mubarakah ini, insyaAllah ta'ala kita masuk di dalam usul yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahallahu ta'ala di dalam usul-usul muamalah dengan manusia, atau prinsip-prinsip di dalam bermuamalah dengan orang lain. Beliau Allahu yahfaduhu wa yira'ah mengatakan as-sadis, perkara yang keenam di dalam usul ini atau al-aslu as-sadis, prinsip yang keenam adalah usul ta'amuli bayna zawjain, prinsip-prinsip muamalah di antara pasang suami istri. Telah menjadi perkara yang ma'lum bagi kita di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan pasti bahwa seseorang itu hidup dengan membutuhkan orang lain. Sehingga dikarenakan manusia itu tidak sanggup hidup sendiri, maka Allah Jalla wa'ala menetapkannya bahwa manusia itu senantiasa membutuhkan orang lain di dalam berbagai macam pergaulan-pergaulan, perhubungan-perhubungan, di antaranya apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalin hubungan pernikahan sehingga terjadilah az-zaujain, pasang suami istri. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal ini. Dan ini sesuatu yang telah menjadi disyariatkan dan menjadi tabiat manusia, bahwa manusia itu ataukah seorang lelaki condong kepada lawan jenisnya, demikian pula sebaliknya. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala mensyariatkan pernikahan. Di dalam pernikahan itu melahirkan kasih sayang di antara mereka. Allah Jalla subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah Jalla wa ala menjadikan di antara kalian, menciptakan di antara kalian, menciptakan dari diri kalian azwajan, pasangan-pasangan kalian, istri-istri kalian, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenteram dan tenang kepadanya. Dan Allah Jalla wa'ala menjadikan di antara kalian adanya mawaddah wa rahmah, adanya kasih sayang dan cinta. Naam. Namun, al-mawaddah wa rahmah, kasih sayang ini diatur di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pergaulan di antara suami istri yang dibangun di atas mawaddah dan dibangun di atas rahmah, semuanya itu diatur dalam ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syar'i. Allah subhanahu wa ta'ala melihat bagi suami. Naam. Dan Allah Jalla wa'ala pula menetapkan hak bagi istri. Semuanya itu telah diatur dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini beliau Syekh Al-Mazru'i hendak menjelaskan kepada kita tentang usul-usul ta'amul di antara suami istri ini. Naam. Bagaimana usul, bagaimana prinsip-prinsip, batasan-batasan pergaulan di antara keduanya. Kata beliau, yajibu an yu'ashira kullun minhuma al-akhara bil ma'ruf. Wajib masing-masing dari keduanya mempergauli yang lainnya dengan cara yang baik. Suami wajib mempergauli istrinya dengan cara yang baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Demikian pula wajib bagi wanita di dalam mempergauli suaminya dengan cara yang baik. Al-ma'rufu syar'an wa 'adah. Ma'ruf secara syar'i maupun secara adat. Naam. Wa dzalika bi an ya'rifa kullun minhumā khiṣāla al-ākhar. Dan hal itu dengan cara masing-masing dari keduanya mengetahui perangai-perangai yang lainnya. Wa ma yughdhibuhu wa ma yurdhih, dan mengetahui apa yang membuatnya dia marah dan apa yang membuat dia ridha, senang, suka. Nah, maka suami harus mengetahui apa yang menjadi khisal zaujati, menjadi perangai, ya, tabiat-tabiat dari istrinya. Demikian pula sebaliknya, sang istri harus mengetahui perangai suaminya. Apa yang dibenci oleh suami, apa yang dibenci oleh istri, apa yang dibenci Sebaliknya, apa yang membuat suami itu senang ridha, apa yang membuat istri itu ridha, harus diketahui. Naam. Sehingga dengan cara ini akan melahirkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Istilah yang sudah menjadi ma'ruf di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, di dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang merupakan keluarga impian yang diharapkan, yang diimpikan oleh setiap insan di dalam kehidupannya di dunia ini. Naam. Maka suami harus mengetahui apa yang menjadi hak istrinya. Demikian pula sebaliknya, istri harus mengetahui apa yang menjadi hak suaminya. Semuanya ini telah diatur di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wa min usul at-ta'amul ma'a az-zawjati al-qiyam biwajib an-nafaqah min at-ta'am wash-sharab wal-kiswah wal-maskanah wal-maskani wa tawabi' dhalik. Di antara prinsip-prinsip ta'amul, prinsip-prinsip bermuamalah pada istri ialah menunaikan kewajiban dalam memberikan nafkah. Karena suami itu adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Ar-rijalu quwwamuna 'ala an-nisaa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu. Para lelaki itu adalah pemimpin-pemimpin bagi kaum wanita. Dikarenakan apa yang Allah Jalla wa'ala lebihkan mereka di atas sebagian yang lainnya. Dalam sisi kekuatan fisik, kekuatan jasmani, lelaki Allah berikan padanya kelebihan daripada wanita. Dan kewajiban bagi mereka memberikan nafkah kepada istri mereka. Maka di antara kewajiban sang suami kepada istri adalah wajib memberikan nafkah. Dan itu merupakan tanggung jawab. Dan itu merupakan sebuah ibadah. Yang bila seorang di samping menunaikannya sebagai tanggung jawab, namun bila mana ia mengikutinya dengan sebuah ibadah, maka itu akan bernilai ibadah. Subhanallah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza anfaqa ar-rajulu 'ala ahlihi yahtasibuha fahuwa lahu shadaqah." Apabila seorang memberikan nafkah kepada keluarganya dalam keadaan dia mengharapkan pahala terhadap apa yang ia lakukan, apa yang ia tunaikan dari memberikan nafkah pada keluarganya, pada istrinya, kepada anaknya, maka itu kata Nabi alaihi salatu wassalam adalah sedekah baginya. Bahwa lahu sedekah, maka itu sedekah. Ibadah. Belum hal-hal yang lainnya. Naam. Bahkan tatkala seorang mendatangi istrinya juga adalah merupakan sedekah dan ibadah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam sabda beliau, "Wa fi bid'i ahadikum sadaqah." Atau "Wa fi bid'i ahadikum sadaqah." Pada apa yang dilakukan oleh seorang di dalam mendatangi istrinya, jimahi ia adalah terdapat pada sedekah. Jadi di dalam berumah tangga itu adalah bisa bernilai ibadah. Bila seorang mengharapkan dengannya untuk menjaga dirinya, melindungi dirinya dari perbuatan-perbuatan yang fahisyah, perbuatan-perbuatan yang keji. Kewajiban memberikan nafkah itu berupa minat ta'ami, berupa memberikan makanan, wasyarabi, minuman, wal kiswati, memberikan makan, pakaian padanya. Minuman, makanan, juga pakaian. Wal maskani, tempat tinggal. Wa tawabi'i dhalik, dan hal-hal yang mengikutinya selainnya. Dari hal-hal yang diperlukan. Namun yang disebutkan oleh beliau ini merupakan perkara yang sangat pokok. Perkara yang sangat pokok, yang sangat utama. Di dalam an-nafaqah, dalam nafkah yang diberikan oleh sang suami, yang ditunaikan sang suami kepada istrinya. Kewajibannya memberikan makan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal yang dapat melindungi dia dari panas maupun dingin. وكذلك القيام بتعليمها. Demikian pula dalam hal memberikan pengajaran, pendidikan padanya. Bahwa suami wajib memberikan pendidikan kepada keluarganya, kepada istrinya. Wajib. Ya. Jangan membiarkan istri itu dalam keadaan tidak memiliki pengetahuan sedikit pun tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ajarilah mereka. Ya, nasihatilah mereka bila mereka terjatuh di dalam hal-hal yang tidak diinginkan oleh sang suami. Nasihatilah mereka dengan nasihat yang lembut. Karena wanita ini kata Nabi alaihi salatu wasalam tercipta dari tulang rusuk lelaki yang paling atas. Yang paling bengkok. Idza dhahabta lituqimaha kasarta. Kalau engkau pergi untuk meluruskannya, kau patahkan sekaligus. Patah. Wa in taraktaha ma zalat iwajjat. Kalau engkau tinggalkan dia, engkau biarkan dia, maka dia terus akan bengkok. Kata Nabi SAW, istausu bin nisa'i khaira. Berilah pesan-pesan wasiat kepada wanita itu dengan pesan-pesan yang baik. Dan dengan cara yang baik. Wafil hadith syarif, di dalam hadith yang mulia, Nabi SAW bersabda, irji'u ila ahlikum fa'aqimu fihim wa'allimuhum wa muruhum. Kembalilah kalian kepada keluarga-keluarga kalian. Tinggallah kalian di tengah mereka. Ajarilah mereka dan perintahkanlah mereka. Asy-syahid dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan allimuhum, ajari mereka. Jangan engkau biarkan mereka dalam keadaan bodoh. Dan semua ini termasuk dari bentuk al-wiqayah, bentuk penjagaan perlindungan dari siksa api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wakuduha an-nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri-diri kalian dari siksa api neraka dan keluarga kalian. Naam. Lindungi mereka, jagalah mereka dari siksa api neraka yang bahan bakar dari neraka itu adalah manusia dan bebatuan. Tidak bisa digambarkan, barakallahu fiik. Tidak bisa dikhayalkan bagaimana pedih ya dan dahsyatnya siksaan api neraka tersebut. Wa min usul at-ta'amuli ma'a az-zawj an tuti'ahu fi ghairi ma'siyah wa an tahfazahu fi sirrihi wa malihi. Di antara usul-usul ta'amul, usul-usul prinsip-prinsip bermuamalah dengan suami. Ini yang tadi adalah bersama istri yang merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Berikutnya adalah usul ta'amul bersama suami, kewajiban istri terhadap suami. Amputi'ahu fi ghairi ma'asiyah. Ia menaatinya bukan di dalam maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menaatinya. Naam. Apa yang diperintahkan oleh suami selama itu bukan maksiat, maka dia wajib menaatinya. Bahkan sang istri tidak boleh berpuasa sunnah, berpuasa nafilah dalam keadaan sang suami itu ada di hadir di sampingnya kecuali dengan izinnya. Naam. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan law kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alayha. Seandainya aku diperkenankan, diperbolehkan memerintah orang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintah wanita sujud kepada suaminya dikarenakan betapa besarnya hak sang suami. Nah, besar haknya. Nah, jadi dalam hal ini adalah istri menaati suami bukan dalam maksud kepada Allah. Wa an tahfazahu fi sirrihi wa malihi, dan menjaganya di dalam hal rahasia dan hartanya. wa alla ta'amala amalan yudayyi'u alayhi kamal al-istimta', dan janganlah ia melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menelantarkan kesempurnaan bersenang-senang sang suami tadi terhadap istrinya. Hatta walau kana dzalika tatawwu'an bi'ibadah, hingga sekalipun itu adalah sunnah dalam hal ibadah. Seperti berpuasa. Naam. Ketika wanita berpuasa, suaminya hadir, dia tidak boleh berpuasa sampai dia minta izin kepada suaminya, bila yang ia puasa adalah puasa sunnah. Puasa sunnah. Ya, Senin Kamis. Ya, puasa. Al-Ayyamul Bidh. Ya. Hari-hari atau malam-malam yang terang pada tanggal 13, 14, 15 bulan di langit. Naam. Atau puasa-puasa sunnah yang lain. Sampai dia minta izin kepada suaminya. Wadzalika lima warada fil hadits syarif. Hal itu berdasarkan apa yang telah datang di dalam hadis yang mulia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. Tidak halal bagi wanita berpuasa dalam keadaan sang suaminya hadir di sampingnya, kecuali dengan izinnya. ولا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه. Dan dia tidak boleh memberikan izin, tidak boleh memperkenankan kepada siapapun untuk memasuki rumahnya kecuali dengan izin sang suami. Ini perlu diperhatikan ma'asyarul ikhwan, ma'asyarul akhwat di dalam hal bermuamalah. Nah, jadi apabila seorang hendak ya memasukkan orang lain di dalam rumahnya, rumah sang suami, maka istri tidak boleh memasukkannya kecuali dengan izin suami. Maka dalam hal ini adalah sang istri minta terlebih dahulu pada suaminya, ya, untuk memperkenankan orang lain masuk di dalam rumahnya. Naam. Ini adalah di antara usul muamalah, kewajiban sang istri terhadap suami. Wa min usul at-ta'amul baina az-zawjayn, di antara usul ta'amul, usul-usul atau prinsip-prinsip muamalah di antara sepasang suami istri adalah hasbu kulli minhumā ṣaḥībahu 'ala al-'ibādah. Masing-masing dari keduanya menghasung, mendorong ya, sahabatnya atau mendorong kawannya untuk beribadah kepada Allah. Istri mendorong suami untuk beribadah kepada Allah, sebaliknya pula. Sang suami mendorong istri, menghasung ya, sang istri untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala fi'lil khairi wal birri was sabri war rifqi. Dan mendorongnya, menghasungnya untuk melakukan kebaikan, kebajikan, kesabaran, kelembutan, wattahammul, memikul ya beban-beban yang menyakitkan, wattasamuh, juga toleran. Naam, bersikap lapang kepada orang lain, wal mahabbati warahmati wa ghairi dzalik, ya, cinta dan memberikan kasih sayang kepada orang lain dan selain daripada itu. Dari amalan-amalan kebaikan. Dari amalan-amalan kebaikan, maka hendaklah di antara pasang suami istri saling ya memberikan hasungan di antara mereka, saling memberikan dorongan di antara mereka untuk melakukan kebajikan-kebajikan tersebut. Ini adalah usul muamalah di antara sepasang suami istri yang hendaklah kita memperhatikannya, barakallahu fikum, dalam hal ini. Lalu kata beliau rahimahullah taala, as-sabi', yang ketujuh adalah al-usul syar'iyyah lit-ta'amul ma'a ulatil amr. Usul-usul syar'i, usul-usul atau prinsip-prinsip syar'i dalam hal berkaitan dengan muamalah bersama penguasa, ulatul amr. Tentunya kita hidup ini memiliki pemimpin-pemimpin. Dan ini merupakan perkara yang sudah menjadi ma'ruf sejak dahulu. Allah Jalla subhanahu wa ta'ala di dalam ayat kita memerintahkan kita untuk menaati penguasa kita. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Menunjukkan padanya bahwasanya kaum muslimun membutuhkan wulatul umur, membutuhkan penguasa-penguasa yang menangani, mengurusi urusan-urusan mereka. Bahkan tatkala tidak ada penguasa, maka ini merupakan fitnah. Kata Imam Ahmad rahimahallahu ta'ala, al-fitnah idza lam yakun amirun yaqumu bi amri al-muslimin. Fitnah itu apabila tidak ada pemimpin yang menunaikan urusan-urusan kaum muslimin. Maka hendaklah kita bersyukur ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, di negeri kita yang tercinta ini adanya penguasa-penguasa dari kaum muslimin yang menangani, yang mengurusi urusan-urusan kita yang kita tidak sanggup mengurusinya sendiri kecuali dengan keberadaan mereka, yang mereka ya meluangkan waktu mereka sebagai bentuk tanggung jawab dan amanah yang diletakkan di pundak-pundak mereka. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wujudnya mereka ini di tengah-tengah kita kaum muslimin. Namun hendaklah kita ketahui bahwa di sana ada usul-usul syar'i dalam bermuamalah dengan mereka yang telah diatur di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitabullah maupun sunnah Nabi عليه الصلاة والسلام. الولاة هم الذين يتولون أمور المسلمين سواء أو سواء كانت الولاية عامة كالرئيس الأعلى في الدولة أم خاصة كالرئيس على إدارة معينة أو عمل معين. Pemimpin-pemimpin itu adalah orang-orang yang menangani, mengurusi urusan-urusan kaum muslimin. Sama saja kepemimpinan itu adalah bersifat umum, seperti pemimpin yang tertinggi, presiden di dalam hal negara. Ini namanya ar-ra'isul 'ala, ya, presiden tertinggi atau pemimpin yang tertinggi. Ataukah wilayah itu sifatnya khusus manatiq, seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, desa atau yang semisalnya, ya. Wilayah itu khusus kepada idarah mu'ayyanah, kepada jabatan atau perkantoran atau jabatan tertentu, ataukah pekerjaan dan tugas tertentu, bila mana mereka dikatakan sebagai pemimpin yang diangkat oleh pemerintah yang menangani urusan kaum muslimin, maka mereka termasuk dari wulatul umur. Dalam hal ini kepala desa, pak lurah, ya, bupati, camat, bupati. Gubernur. Dan termasuk dalam hal ini adalah para wuzara, para menteri, termasuk dari wulatul umur. Sebab mereka adalah merupakan perwakilan dari presiden yang tertinggi di dalam mengurusi urusan-urusan negara. Dan kata para ulama, termasuk dalam hal ini adalah para MPR, majelis-majelis permusyawaratan yang mereka adalah perwakilan dari rakyat itu, termasuk dari ulatul umur, yang kita harus senantiasa memperhatikan dalam bermuamalah dengan mereka. Wa kullu haula'i lahum haqqun yajibu al-qiyamu bihi 'ala ra'iyatihim. Semua mereka ini memiliki hak yang wajib bagi rakyat ini menunaikannya. Mereka memiliki hak yang wajib rakyat ini menunaikan hak-hak tersebut. Maka perhatikanlah, kita sebagai rakyat telah diatur pula di dalam agama Allah Subhanahu wa taala di dalam bermuamalah dengan penguasa itu. Sudah ada aturan-aturan yang baku di dalam syariah. Naam. Maka hendaklah kita memperhatikan aturan-aturan ini. Maka kita menaati penguasa kita sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wujudnya mereka di tengah kaum muslimin merupakan perwujudan yang sangat baik di tengah kaum muslimin yang mengatur urusan-urusan kaum muslimin. Maka syukurilah, barakallahu fikum, negeri-negeri kaum muslimin yang di sana pemimpin-pemimpin mereka yang masih memberikan, ya, masih ingin menunaikan urusan-urusan kaum muslimin dalam hal keamanan, dalam hal menyediakan apa-apa yang dibutuhkan oleh, yang diperlukan oleh kaum muslimin di negeri mereka. Maka bersyukurlah barakallahu fikum kepada, ya, negeri-negeri yang di sana masih ada pemimpin kaum muslimin yang mengatur mengurus di negeri kaum muslimin, termasuk tentunya adalah di negeri kita yang tercinta ini. Nah, pemimpin kita, pemerintah kita dari jajaran, ya, pemimpin yang tertinggi, presiden hingga yang paling bawah, subhanallah, mereka masih dengan ikhlas di dalam menunaikan tugas-tugas mereka. Naam. Maka wajib kita menunaikan hak-hak yang sepantasnya, sepatutnya bagi mereka untuk mendapatkannya. Dan itu merupakan kewajiban rakyat terhadap mereka. Wa min usul at-ta'amuli ma'a wulati al-amr, di antara usul-usul muamalah, usul-usul untuk bermuamalah, berinteraksi, bergaul dengan penguasa, kata beliau, wujub 'aqdil bai'ati lil imam al-qa'im al-mustaqir al-muslim, wajib melakukan bai'at, wajib melakukan bai'at kepada imam yang tegak, yang masih ada, yang resmi, sah, dan dia muslim. Nah, tidak boleh melepaskan bai'at dari mereka. Harus menetapkan bai'at pada mereka. Mengakui bahwasanya mereka adalah pemimpin-pemimpin dari pemimpin seorang rakyat tadi. Nah, bai'at dari kalimat ba'a yabi' bai'ah atau mubai'ah, maknanya adalah menjual. Ya. Ini makna bai', makna yang dalam, menjual. Apa yang dibeli? Apa yang diinginkan oleh dari sang pemimpin? Maka kita harus menjualkan padanya. Ini makna secara dalam dari kalimat bai'at ini. Maka wajib kita membai'atinya. لحديث berdasarkan حديث نبي عليه الصلاة والسلام yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahallahu ta'ala, man mata laysa fi unuqihi bay'ah mata mitatan jahiliyah, siapapun yang mati dalam keadaan di lehernya tidak ada bay'at, maka dia mati seperti mati jahiliyah, mati dengan mati jahiliyah. Dimaksudkan dengan mati jahiliyah adalah dia mati seperti kondisi jahiliyah di masa Nabi, di masa sebelum Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu salah Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana bangsa jahiliyah di kala itu, bangsa Arab yang hidup di masa jahiliyah di kala itu, tidak ada pemimpin yang mengurusi urusan-urusan mereka. Tidak ada pemimpin yang mengurusi urusan-urusan mereka. Sehingga urusan mereka kacau balau. Tidak ada pemimpin yang menyatukan mereka. Naam, bukan maknanya di sini adalah mati kafir seperti yang disangka oleh mereka dari berbagai macam golongan-golongan khawarij di negeri ini maupun di negeri luar sana, yang mereka mengajak kepada bai'at terhadap amir-amir tertentu dari golongan-golongan mereka. Al-Da'i punya amir yang mereka mengajak berbaiat kepada amirnya. Lalu mereka membawa hadis yang semacam ini. Man mata laysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Siapapun yang mati dalam keadaan di lehernya tidak ada bai'at, maka dia mati jahiliyah. Lalu dengan dasar ini mereka mengkafirkan kaum muslimin yang tidak berbaiat kepada amir mereka. Tapi anehnya mereka tidak berbaiat kepada amir yang lain. Dari kelompok-kelompok yang lain. Justru mereka mengkafirkan kelompok yang lain. Yang kelompok yang lain pun berhujjah mereka berbaiat dengan pemimpin yang mereka angkat. Yang mereka menjadikan bai'ah sebagai usul takfir. Menjadikan bai'ah seperti ya, pokok-pokok di dalam atau prinsip-prinsip dalam mengkafirkan kaum muslimin. Ini batil. Naam. Ini adalah perkara yang batil. Barakallahu fikum. Jadi wajib bagi kita untuk menetapkan bayat kepada imam kaum muslimin. Wujubu ta'atihim wa hurmati wa hurmatu munaza'atihim wa ma'siyatihim. Wajib menaati mereka dan haramnya menyelisihi mereka dan bermaksiat pada mereka. Berdasarkan hadis, tasma'u wa tuti'u lil amir wa in daraba dhahrak. Engkau tetap mendengar dan taat terhadap amir, terhadap pemerintah. Walaupun mereka itu, walaupun dia itu mencambuk punggungmu. Tentunya di dalam kewajiban menaati mereka adalah dalam perkara yang tidak ada maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah berlalu di dalam penjelasannya dalam hal ini. Naam. Ya, di dalam usul muamalah suami istri. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, wa innamat ta'atu fil ma'ruf." Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Naam. Perkara-perkara yang ma'ruf. Barakallahu fikum. Ini penting untuk dipahami barakallahu fikum dalam hal menaati penguasa adalah merupakan hal yang penting di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Hal yang penting di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, di dalam tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan tentunya pembahasan tentang ini sangatlah luas yang dijelaskan oleh para ulama. Wajib secara parlemen, belum tentu wajib secara syar'i. Banyak sisi dalam hal ini pembahasan para ulama. Di dalam hal kewajiban kepada, ya, dalam hal menaati penguasa itu, barakallahu fikum. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama adalah fi umurin fihi maslahah atau daf'u madarrah. Di dalam perkara yang ada maslahat atau menolak sesuatu yang madarrah. Naam. Barakallahu fikum. Bila perintah syar'i ditetapkan oleh penguasa, maka wajib bagi kita menaatinya. Wajib bagi kita untuk menaatinya. Bila itu adalah sifatnya syar'i. Ma amara wulatul amr, apa yang diperintahkan oleh wulatul amr, itulah yang diperintahkan oleh Allah. Naam. Dari hukum-hukum. Contoh. Dari hukum-hukum yang ditetapkan oleh penguasa, yang mana hukum-hukum itu dari kitab Allah dan sunnah, maka wajib ditaati. Dan itu merupakan perkara yang harus ditaati. Ya, melanggar ini dapat berdosa. Namun bila mana hukum-hukum yang sifatnya ta'zir dan yang semacamnya dari ta'zir, yang mana perintah itu berkaitan dengan maslahat dan madarrah, maka tentunya ini memiliki bab yang berbeda, barakallahu fikum. Dan insyaAllah ta'ala kita cukupkan sampai sini dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada yang disebutkan oleh Syekh tentang usul-usul muamalah bersama penguasa ini. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.